Alhamdulillah. Alhamdulillah Ta'ala telah menyampaikan mukaddimahnya. Beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pantasnya. Dan beliau juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keburukan diri kita semua dan keburukan daripada godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian beliau mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Kemudian beliau membaca ayat yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Islam. Kemudian beliau juga membaca sebuah ayat yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah ucapan yang benar, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluruskan amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian setelah itu beliau membaca sebuah hadis, nukilan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau menyatakan, sebaik-baik perkataan, sejujur-jujur perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama yang tiada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal hadirat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Pertama-tama Syekh menyampaikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang teramat banyak yang tidak mungkin untuk dihinggakan. Terkhusus nikmat iman dan Islam serta nikmat sunnah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pilih kita dari segenap manusia, yang banyak daripada manusia terhalang daripada nikmat yang besar tersebut. Kemudian kita juga bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di majelis yang mulia ini. Majelis-majelis yang penuh berkah. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah yang telah menumbuhkan kecintaan kita atas ilmu dan segenap perkara kebaikan. Betapa banyak orang yang mengaku muslim, yang menyandarkan dirinya kepada Islam, terhalang daripada ilmu dan amal, terhalang daripada segenap kebaikan. Maka tatkala seorang mukmin diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berilmu, mencintai ilmu, dan beramal dengan konsekuensi-konsekuensi ilmu tersebut, maka ini merupakan tanda-tanda kebahagiaannya di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Dan saya juga Allah Ta'ala berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, telah memberikan andilnya atas terselenggaranya majelis yang mulia ini dan kesempatan yang mulia ini. Dan insyaallah Ta'ala tema beliau yang akan beliau sampaikan yaitu meneruskan apa yang telah dibicarakan oleh Syekh Muhammad bin Ghalib rahimahullah tentang fenomena perpecahan umat serta antisipasi dan penanggulangannya. Dan ikhwani fiddin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita bersama. Tema ini merupakan tema yang penting, yang berkaitan dengan kaedah-kaedah dan pokok-pokok dasar yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini juga merupakan sebab bagi persatuan umat, kemajuan kaum muslimin, dan kesuksesan dalam dakwah Islamiyah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Kemudian beliau juga membawakan sebuah hadis, matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atubihim wa tarahumihim kama tsalil jasad al-wahid idza syaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal sunnah. Bahwasanya perumpamaan kaum mukminin satu sama lainnya di dalam bercinta kasih, berkasih sayang, berhubungan satu sama lainnya bagaikan satu tubuh, yang apabila salah satu bagian daripada tubuh tersebut sakit atau kena infeksi, maka jadilah seluruh tubuh merasakan sakit yang serupa. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menyatukan hati kita di atas Islam dan Sunnah. Kemudian Syekh Habibullah menekankan kepada kita tentang betapa pentingnya perkara ini, yang harus benar-benar diperhatikan, yang dia harus dibangun di atas kejujuran dan keikhlasan, yang apabila seorang muslim dengan kejujurannya dan keikhlasannya mengupayakan persatuan umat, sehingga akan menghilangkan tendensi-tendensi pribadi yang diinginkan oleh pribadinya masing-masing, akan tapi justru yang diinginkan dengannya ridhoan Allah subhanahu wa ta'ala semata, yang apabila dilaksanakan dengan kejujuran dan keikhlasan, maka akan menghilangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara mereka yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pribadi. Dan selayaknya kita senantiasa ingat, selayaknya kita senantiasa sadar dan yakin bahwasanya kita akan berhadapan dengan Allah. Kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kita usahakan di dunia ini. Kemudian setelah itu, kita juga membutuhkan selain daripada kejujuran dan keikhlasan, yaitu kesungguhan dan rasa mawas diri, sensitivitas dalam permasalahan-permasalahan yang bisa menghilangkan problema-problema yang bisa menghalangi persatuan umat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diharapkan dari sini adalah amalia, praktek daripada perwujudan perkara ini, bukan cuma teori semata, bukan diselesaikan dengan kata-kata semata, akan tapi lebih dibutuhkan kepada amalnya, tindak lanjutnya. Dan kita tahu bahwasanya kita akan dihadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kembali saya mengingatkan, kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala al-Jabbar, yang maha berkuasa. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kejujuran dalam berkata dan beramal. Wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang diperjuangkan oleh para da'i-da'i yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh, dengan bersandarkan kepada kejujuran dan keikhlasan, maka semua kita wajib memperhatikan benar-benar permasalahan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian saya mengingatkan, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dalam permasalahan persatuan umat dan perpecahan memiliki beberapa sebab-sebab. Ada beberapa sebab yang terpenting diantaranya. Yang pertama, agar layaknya kaum muslimin itu mengambil sumber agamanya dengan sumber yang satu, yaitu bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman para generasi pendahulu dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala takunu minal musyrikina minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang musyrikin yang mereka itu berpecah belah di dalam agamanya, dan mereka bergolongan-golongan, dan masing-masing golongan terhadap apa yang ada pada mereka berbangga-banggaan dengan satu yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan, wa anna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Dan sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu, dan aku Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku saja. Dan disebutkan salah seorang ulama, beliau mengatakan bahwasanya termasuk perkara yang menjadi sebab perpecahan di dalam orang-orang musyriki, yaitu perpecahan dalam perkara inti-inti atau dasar-dasar agama mereka. Sebagaimana kita melihat bagaimana orang-orang musyrikin berselisih dalam akidah maupun akhlaknya serta perkara-perkara muamalahnya, dikarenakan mereka tidak memiliki kesamaan sumber dalam agamanya. Demikian juga kaum muslimin, tatkala mereka berlepas diri daripada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka bisa dipastikan mereka juga akan berpecah-pecah dalam perkara-perkara pokok-pokok di dalam agama. Wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita untuk berpegang teguh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, sebagaimana firman-Nya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Maka ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk kalian, dan janganlah ikuti yang selainnya, sedikit sekali kalian bisa mengambil pelajaran. Maka di sini ada dua perkara dan tidak ada yang ketiganya, satu di antara dua perkara. Perkara yang pertama, kita akan mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, atau kita akan meninggalkan apa yang Allah turunkan dan secara otomatis kita akan tersesat dan terpecah belah. Tidak mungkin ada kesimpulan yang ketiga. Kalau tidak, kita akan mengikuti apa yang Allah turunkan dan kita akan bersatu di atas keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita akan berpecah belah di atas kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita tidak mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, sesungguhnya, yang artinya sesungguhnya wali-wali kalian adalah Allah. Wali kalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dan adalah orang yang beriman yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau kiranya mereka beriman terhadap apa yang kalian imani, seperti apa yang kalian imani, maka niscaya mereka akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tatkala mereka beriman tidak sebagaimana apa yang kalian imani wahai para sahabat Rasulullah, maka niscaya mereka akan terjatuh ke dalam perpecahan. Maka dari sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan, barang siapa yang akan bersatu di atas ridha Allah, maka hendaklah mereka beriman sebagaimana imannya para sahabat Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang ingin berpecah belah di atas kemurkaan Allah, maka janganlah dia berpegang kepada apa yang diajarkan dan apa yang diimani oleh para sahabat Rasulullah, dan pasti mereka akan berpecah belah di atas kesesatan. Wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, maka barang siapa yang beragama tidak sesuai dengan contoh Rasulullah ummah, maka dia akan berpecah belah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, falyahdhari alladziina yukhalifuna amri an tusibahum fitnatun aw adzabun alim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan sebuah pesan untuk mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu Allah mengingatkan dalam firman-Nya, hendaklah takut mereka yang menyelisihi perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditimpa sebuah fitnah atau azab yang pedih, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk mengikuti jejak generasi salaful ummah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah, barang siapa yang taat kepadaku maka sungguh dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita untuk mengikuti jejak generasi sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau sekiranya mereka mentaatimu wahai Rasulullah, maka niscaya mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istarafatil yahud ala 71 firqah wa istarafatil nasara ala 72 firqah wa tatabtariku hadhihi al-ummah ala salatin wa sab'ina firqa kulluhum fin nar illa wahidah wa ja'at riwayat al jamaah. Kemudian datang sebagian riwayat bahwasanya hum man kana ala mithli ana al yawma wa ahad, walaupun dengan sanad yang tidak sahih, akan tapi maknanya sahih dikarenakan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan disebutkan dalam banyak hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah telah menegaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, bahwa umat Yahudi telah berpecah belah di dalam agamanya menjadi 71 kelompok besar, dan telah berpecah belah juga kelompok Nasara. Umat Nasara menjadi 72 kelompok besar, dan akan berpecah belah umatku ini menjadi 73 kelompok besar, dan semuanya berhak untuk masuk neraka kecuali satu kelompok saja. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat yang selamat adalah al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan walaupun dengan sanad yang kurang sahih, akan tapi maknanya sahih, diperkuat dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah yang sebagaimana aku dan para sahabatku hari ini. Artinya mereka yang selamat, mereka yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladannya beserta para sahabatnya ketika itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita bersatu dalam mengambil narasumber agama, kita akan bersatu. Dan tatkala kita tidak mengambil sumber yang sama, maka secara otomatis kita akan berpecah belah. Kita akan terpecah dalam semua perkara. Apakah perkara yang berkaitan dalam permasalahan akidah? Apakah perkara yang berkaitan dalam permasalahan ibadah serta muamalah dan akhlak? Dan hal ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya fenomena perpecahan umat ini dikarenakan adalah tatkala mereka tidak mengambil sumber yang benar di dalam perkara agamanya. Kita lihat mereka yang keluar daripada kebenaran dan mereka terjerumus dalam kesesatan dalam apakah dalam permasalahan tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, berkeyakinan bahwa hanyalah Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, sang pengatur alam semesta, atau sang penguasa alam semesta. Apakah yang berkaitan dalam perkara peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah, satu-satunya zat yang berhak seorang hamba menghambakan diri di hadapannya. Apakah dalam permasalahan asma wa sifat, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang maha sempurna yang hanya layak ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara itu semua dikarenakan mereka keluar daripada fadhil Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian pula dalam masalah ibadah, ada yang mereka menggolongkan dirinya ke dalam mazhab Syafi'i, ada juga yang menggolongkan dirinya termasuk mazhab Hambali ataukah Maliki dan yang selainnya, yang mereka bertaklid buta kepada imam-imamnya. Padahal semestinya kita tidak dibenarkan untuk berpecah belah dalam permasalahan ini. Kita tidak dibenarkan untuk bertaklid buta kepada mereka. Kita justru dianjurkan untuk mengambil pelajaran daripada ilmu-ilmu mereka, tapi bukan dengan taklid buta. Dan bahkan Imam Syafi'i sendiri melarang orang untuk mengikuti dia dengan taklid, dengan membebek dan membabi buta dalam membela pendapatnya. Bukan seperti itu yang diinginkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau bahkan berkata yang artinya, kalau kalian lihat perkataanku bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka lemparkanlah saja perkataan tersebut dan ambillah apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian suatu saat dia ditanya, tatkala dia rujuk dari suatu pendapat yang bertentangan dengan As-Sunnah, dia ditanya salah seorang muridnya, wahai sang imam, apakah engkau rujuk dari pendapatmu yang terdahulu? Kemudian engkau berpegang dengan sunnah? Maka beliau menjawab dengan murka, apakah engkau lihat padaku ada zunnar? Ya ini apakah engkau lihat aku adalah seorang Yahudi yang memiliki ciri-ciri Yahudi, sehingga engkau bertanya seperti itu? Apa kiranya yang layak bagiku tak kalah pendapatku bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah untuk tidak menjadi Al-Quran dan Sunnah? Maka ayuhal hadirun yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan pelajaran kepada muridnya dan kepada kita semua, untuk kita benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan mengikuti pendapatnya. Kita mengambil pendapatnya, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan pendapat imam-imam yang lain apabila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukanlah perkara ini bentuk pelecehan terhadap mereka. Tapi kita mengambil faedah dari semuanya, kita mengambil pelajaran daripada semua ilmu-ilmu ulama sunnah. Demikian pula dalam permasalahan-permasalahan muamalah, apakah dalam permasalahan-permasalahan pergaulan dan akhlak keseharian, kita ambil ilmu mereka, tapi tentu tidak keluar daripada qaulul Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah.